rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.